Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salat duha satu hari bisa dilakukan berapa rakaat, Buya? Bolehkah dilakukan beberapa kali? Misalnya sebelum masak 2 rakaat, sesudah masak 2 rakaat, dan seterusnya sampai dengan batas waktu sebelum duhur. Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ditanyakan oleh Ibu, sholat duha itu adalah sholat yang dilakukan minimal 2 rakaat. Paling banyaknya, kebanyakan ulama mengatakan 8 rakaat. Pendapat yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i sampai 12 rakaat. Adapun caranya boleh nyicil, Bu. Boleh nyicil. Sebelum masak, setelah masak, sebelum makan, setelah makan. Boleh. Pas 8 rakaat. Ya, boleh nyicil. Dan sholat itu tidak harus dilakukan seketika. Boleh asalkan masih waktu yang diperkenankan untuk sholat duha sebelum matahari di atas kepala kita. Mulai dari terbitnya matahari, mulai meninggi setinggi tombak, baru setelah itu sholat duha, duha, duha, duha, duha. Dan sebaiknya memperbanyak tempat, Ibu, kalau di rumah. Taksirul muka. Memperbanyak tempat untuk menjadi saksi kalau kita sholat. Ibu bisa sholat di dapur, di depan ruang tamu, pakai saja, pindah-pindah. Tidak ada orang, kan itu dikunci. Jadi sunnah itu. Dan ada variasi, cobalah. Kalau ibu pengen sholat banyak, jangan di tempat itu saja. Itu bikin malas. Itu sesaat di pojok sana, saat pada si ibu semalam bisa 50 rakaat tidak sadar itu. Ini. Kemudian agar bumi itu menjadi saksi ibadah kita. Sebab di yukrohul itan, makroh itu, di satu tempat malahan. Makroh. Jadi di satu tempat itu saja itu makrah. Sebagian ulama mengatakan makroh. Jangan di itu saja. Tapi sebagian mengatakan pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah sini. Biar banyak tempat sholatnya itu. Sholatnya di tempat musholah. Musholah yang kecil lagi, tidak ada lubangnya. Makanya enggak bisa sholat sunnah. 2 rakaat kebut. Pengen cepat keluar. Di luar saja bebas. TV-nya matikan, enggak pakai TV. Apalagi sholatnya lama-lama, berarti enggak nonton TV. Sholat di ruang tengah, dapur, sambil nunggu masak. Ini ambil goreng, ini berapa mengandung? 15 menit. Allahu Akbar. InsyaAllah. Hebat, dapur. Jadi seperti itu, perbanyaklah sholat sunnah di rumah kita, di manapun tempat kita berada, itu diperbanyak bekas untuk melakukan sholat sunnah.